menemukan sendiri itu kan selalu yang menjadi ciri khas di Ma'iyah dalam praktek sinau bareng itu ya. Kalau Pak Toto melihatnya sejauh ini, komunitas-komunitas atau lingkar-lingkar di Ma'iyah itu sendiri sudah mengarah atau melangkah ke arah situ belum? Ya, harapannya begitu ya, karena sinau bareng itu kan sebetulnya satu wawasan di mana orang mestinya tidak hanya diberi pengetahuan, tetapi orang akan mencari sendiri, orang akan mengelaborasi sendiri di sana dengan konteks kehidupan sehari-hari yang dia alami. Dan saya kira itu pada tahap berikutnya adalah seberapa jauh kesadaran itu dikuasai oleh teman-teman yang kelak dia akan lebih merdeka di dalam membangun pengetahuannya, membangun sikap-sikap hidupnya. Saya kira itu anunya, arahnya. Kalau sinau bareng atau Ma'iyahan ini kan satu forum yang pendidikan dengan berbagai aspek paradigmatiknya maupun detailnya, itu juga menjadi bagian dari diskusi yang seringkali muncul dalam pertanyaan dari masyarakat atau jamaah di sinau bareng itu, dan itu bergulir terus. Dan satu hal lagi yang kita miliki itu dari berbagai tempat atau di berbagai kota, wilayah dan lain-lain, itu ada bermunculan lingkaran-lingkaran, apakah itu bernama simpul atau lingkaran itu sendiri, yang kalau kita kaitkan dengan pendidikan, semestinya mereka juga akan terus berkembang menjadi komunitas pendidikan atau pembelajar gitu. Nah, dalam hal ini Pak Toto mungkin punya pandangan bagaimana tentang hal itu. Gini, secara umum yang bahasa sedang marak itu kan disebut literasi itu ya. Okay. Literasi itu kan berasal dari literal itu ya. Kalau pakai bahasa yang orang awam itu kan melek itu sebenarnya. Bagaimana melek, sih ya. Orang menjadi melek terhadap apa saja, terhadap kehidupannya, terhadap fenomenanya, terhadap situasi, dan bahkan melek terhadap potensi yang dia miliki, melek terhadap kepribadian yang dia miliki. Nah, itu melek itu juga bisa kalau dijabarkan itu menjadi bagaimana orang memahami asal-usul, memahami asal sebab musabab, ngerti kaitan satu dengan yang lainnya, bahkan sampai pada tingkat bagaimana cara dia membagi kemelekannya tadi terhadap teman yang lain. Jadi tidak ada lagi istilahnya, wah ini ilmu sing kudu di rahasiakan, itu orang ono. Jadi itu salah satu bagian di mana literasi itu prakteknya adalah sampai pada tingkat kolektivitas tadi. Artinya kalau di sinau bareng itu kan golek ilmune bae bareng-bareng, kira-kira gitulah. Jadi tentu saja metodenya juga berbeda. Metodenya juga agak berbeda antara siapa yang menjadi pusat pengetahuan, menjadi berbeda. Bahwa semua orang itu bisa menjadi pusat pengetahuan, kalau kaitannya pada bahwa semua orang itu juga punya pengalaman. Nah, saya kira ini juga akan yang membedakan, umpamanya nanti ada bab-bab silmi ya, yang itu kan sebenarnya silmi itu kan bagaimana seseorang yang menemukan sesuatu tetapi dia bisa memperbaiki mutu hidupnya untuk dirinya, bahkan juga untuk orang lain atau bahkan untuk lingkungannya. Nah, saya kira di situ peran apa yang disebut sinau bareng itu sebenarnya di situ. Nah, tentu saja itu akan lebih bagus atau lebih meningkat kalau setiap orang menyadari bahwa dirinya punya peran untuk orang lain, dari pengetahuan sampai ke kemampuan sampai ke bagaimana membangun sikap bareng-bareng itu sebenarnya. Pak Toto kan sering menemani teman-teman kita di berbagai tempat ya, di simpul-simpul Ma'iyah itu. Dan saya melihat begini polanya, sinau bareng atau Ma'iyahan, ketika mereka teman-teman ini ngangsu kawruh kepada Mbah Nun dalam acara-acara atau dalam pertemuan-pertemuan yang lain, itu kan sebenarnya mereka menimba ilmu. Lalu kemudian nanti ini menjadi apa ya, embrio atau bekal, atau kalau bahasa yang lain tuh pohon pionirnya ini dari Mbah Nun nih. Terus mereka akan kembangkan di tempat masing-masing. Tetapi karena teman-teman ini juga bermacam-macam background-nya, dalam pandangan atau penemuan Pak Toto atau dalam analisis Pak Toto itu, sebenarnya seberapa banyak kemungkinan bentuk atau jenis atau karakter komunitas pembelajar yang mungkin dilahirkan oleh teman-teman yang ikut sinau bareng ini? Saya membayangkan bahwa justru akan menjadi keberagaman yang luar biasa di tingkat masing-masing simpul, atau bahkan di bawah simpul mungkin ada komunitas yang kecil-kecil lagi ya. Intinya kan kalau kita belajar dengan Cak Nun itu kan, Mbah Nun itu kan bukan SOP, bukan teknis ya, tetapi lebih kepada tadi prinsip, lebih kepada nilai-nilai dan sebagainya, yang salah satunya adalah membuka cakrawala pengalaman baru di dalam pengetahuan maupun di dalam sanubari setiap orang sebetulnya. Nah, tugas teman-teman di sana adalah mestinya harus melakukan rekonstruksi terhadap hal-hal yang kontekstual di wilayahnya masing-masing atau di areanya masing-masing. Nah, kalau kita ngomong area, mau ngomong komunitas, mau ngomong apa, saya tidak terlalu tertarik untuk mengukur yang paling baik itu ya sekecamatan atau enggak. Mungkin aja hanya ada 5 orang, ada 10 orang, mungkin ada 30 orang, tetapi mereka bareng-bareng melakukan rekonstruksi terhadap dirinya masing-masing di sana. Dan kalau saya kan menemukan salah satu cara belajar orang supaya tidak seragam itu kan melalui apa yang disebut daur belajar itu. Nah, ketika ngangsu kawruh dengan Mbah Nun itu kan, itu namanya lakukan itu. Dia sedang melakukan belajar bareng dengan Mbah Nun. Lalu pada tahap berikutnya, di masing-masing tempat, mereka mestinya melakukan, tadi kan sudah melakukan. Yang kedua adalah merekonstruksi tadi. Nah, direkonstruksi persis kayak polisi anu lho. Polisi kalau ada pembunuhan atau apa kan ada rekonstruksi kan. Nah, ya kayak gitu, direka adegan kan, disimulasikan. Lalu nah di situ baru mungkin ada analisa-analisa. Nah, menganalisis tentu saja analisa ini akan terkait dengan apa yang terjadi dari rekonstruksinya itu, barulah ngomong, oh kesimpulannya ternyata kita harus begini. Nah, di situ sudah melakukannya itu sudah berbeda lagi. Yang tadinya melakukan dengan Mbah Nun, sekarang melakukannya adalah dari hasil rekonstruksi dan analisisnya itu, bahkan sudah sampai kesimpulan. Lalu melakukannya, kalau begitu mau ngapain kita? Nah, tentu saja, nah di sini anunya letak keberagamannya itu justru di ketika mau mulai melakukan di sana gitu. Sehingga tidak berhenti hanya mengcopy saja dari apa yang diperoleh dari Mbah Nun, tetapi sudah menjadi satu bingkai yang lebih teknis. Oke, kalau begitu ngapain? Nah, saya kira justru tugasnya teman-teman di sana, saya kira pada tahap berikutnya adalah ngapainnya itu menurut saya. Tadi Pak Tetap mengatakan bahwa teman-teman ini yang suka uruh ke Mbah Nun, dan dalam konteks pendidikan itu yang utama adalah mereka mendapatkan bukan SOP atau bukan keseragaman yang hendak dipraktekan di banyak tempat, tapi sikap dan prinsip. Nah, dalam penemuan atau apa pengamatan Pak Toto, apa saja sih sikap-sikap atau prinsip yang mungkin perlu kita catat di sini supaya apa teman-teman bisa menggarisbawahi gitu ya, di dalam mereka mengimplementasikan, merekonstruksi, mengaktualisasikan nilai-nilai ya, itu. Kan saya kira hal yang paling menyolok ya di Sinau Bareng dengan Mbah Nun itu kan kita tidak mencari apa namanya, tidak mencari kebenaran ya, tetapi apa istilahnya, keindahan, kemesraan, bukan tetapi kebaikan, bukan mencari benar ya, tetapi mencari apa namanya, bukan mencari benarnya sendiri, mencari benarnya sendiri, tetapi justru sudah sampai pada tahap kira-kira apa yang bermanfaat untuk dalam bahasa keindahan itu kan kemanfaatan sebetulnya, kemanfaatan dan kebijaksanaan terhadap kehidupan bebrayan tadi sebetulnya gitu. Nah, itu kasusnya ya bisa macam-macam gitu loh. Kasusnya bisa sangat sangat teknis, bisa sangat filosofis, bisa itu keberagamannya di situ. Satu contoh bahwa ada jamaah yang dia ahli las ya, ngelas itu. Ya, dia kan akan bertemu dengan orang-orang yang memanfaatkan kemampuannya itu, tetapi tidak hanya sekedar konsumen yang konsumen dan yang dilayani, tidak hanya sekedar itu, tetapi juga di situ sudah bertautan kepada kehidupan sebetulnya. Mengketoke sederhana mengurusan las ya, atau pangan atau apa saja lah. Yang saya kira ini berkaitan pada fase, kalau kita kembali pada Nabi ya, pada fase Madinah sebetulnya, di mana di sana sebetulnya sudah memasuki pada urusan-urusan kebersamaan di dalam kehidupan ya, urusan pangan lah, urusan pendidikan sebetulnya, anak dan sebagainya. Nah, itu yang tentu saja selain tadi ada prinsip yang bukan mencari kebenaran tetapi mencari apa manfaatnya, kebijaksanaan dalam bebrayan. Sisi lain juga yang kita gembar-gemborkan selama ini adalah bagaimana setiap orang juga memiliki kemerdekaan untuk menentukan tadi ini kemanfaatannya itu seperti apa, nggak perlu lagi ini benar apa enggak sih ini. Nah, itu kan bagian dari rekonstruksi tadi, yang perlu direkonstruksi kan di situ, sehingga tidak perlu lagi dibalikin ke Cak Nun lagi, ini kising leres napa Mbah itu loh, itu wis mengulek kok kuwi. Nah, menurut saya Cak Nun itu hanya sumber spiritnya yang itu membuat teman-teman bisa melakukan sendiri di sana gitu loh. Saya kira itu yang membedakan praktek-praktek sekolah yang ada selama ini adalah bagaimana membuat orang tergantung pada sumber pengetahuannya tadi gitu loh. Saya kira itu tantangannya menurut saya.